السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. الحمد لله وبه نستعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ونصلي ونسلم على هذا النبي الكريم سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المؤمنون اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. مسلمين ومسلمات مدعين برحمة الله سبحانه وتعالى، في دلالة صحيح حديث عن إبراهيم بن محمد من ولد علي بن أبي طالب كرم الله وجهه قال: كان علي إذا وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالطويل الممضي ولا بالقصير المتردد، وكان رضعة من القوم، لم يكن بالجعد القطر ولا بالصبر، كان جعدا رجلا، وكان في وجهه تدوير أبيض مشرق، أدعج العينين، أهدب الأشبار، جليل المشاش والكبد، أجرد ذو مكربة، شحن الكفين والقدمين، إذا مشى كأنما ينحط في صبب، وإذا التفت التفت معا، بين كتفيه خاتم النبوة وهو خاتم النبيين، أجود الناس صدرا وأصدق الناس لهجة وألينهم عريكة وأكرمهم عشرة، من رآه بديهة حابة ومن خالطه معرفة أحبة، يقول ناعته: لم أرى قبله ولا بعده مثله صلى الله عليه وسلم، أو كما قال، حديث رواية إمام الترمذي. daripada anak kepada Sayyidina Ali bin Abi Talib karramallahu wajhah, kata dia adalah Ali apabila dia mensifatkan tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Ali: lam yakun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bitawilil mumri. Hadis ini riwayat daripada anak Sayyidina Ali, nama dia Ibrahim. Ibrahim ni anak Sayyidina Ali, tapi orang panggil dia Ibrahim bin Muhammad, orang bin ketuan dia. Memang dalam hadis, kalau jumpa daripada riwayat daripada Ibrahim anak Sayyidina Ali ni, dia akan buat Ibrahim bin Muhammad bin Tuan. Pasti Tuan tu lebih terkenal daripada bapa dia sendiri. Kata hadis ni, apabila Sayyidina Ali bin Abi Talib diminta untuk mensifatkan tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam, generasi selepas sahabat adalah generasi tabi'in, mereka tak pernah jumpa Nabi, mereka cuma pernah jumpa sahabat Nabi. Jadi golongan tabi'in bila jumpa dengan sahabat Nabi ini, di antara benda yang mereka nak tanya sangat ialah tentang Nabi. Hampa pernah jumpa Nabi, cerita mayasat dekat kami, Nabi ini macam mana? Nabi ini tubuh badan dia macam mana? Nabi ini janggut dia macam mana? Nabi ini misai dia ada ke tak? Nabi ini rambut dia panjang mana? Nabi ni rambut dia, dia belah tang mana? Belah tepi ke belah tengah ke? Nabi ni dia suka pakai baju apa? Nabi ni kalau dia pakai baju, dia suka color apa? Nabi ni serban dia macam mana? Nabi, orang akan tanya. Pasal apa? Pasal dia bukan saja idola, bahkan dia Nabi. Kalau idola pun orang nak ikut, ini ke pula Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi nak ikut, biar kita tahu secara tepat. Nak sembang pasal serban Nabi saja pun cukup. Nabi ni serban dia, dia ikat ke? Serban dia pakai letak macam macam Arab Saudi letak lah. Itu pun satu perbincangan. Kan? Bukan perbincangan yang nak membawa kepada bertengkar. Tapi perbincangan ilmu. Nak tahu yang kata imamah. Imamah itu maksud dia apa? Bila hadis kata dakhala Nabi sallallahu alaihi wasallam yaumal fathi, Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk ke Mekah pada hari pembukaan kota Mekah, wa alaihi imamatun sauda, di atas kepala Nabi serban hitam, dia kata. Jadi serban tu macam mana? Adakah serban letak macam mana Saudi duk letak tu? Tentang pergi ke Mekah, pergi ke Madinah, Arab Saudi dia tak ikat serban, dia letak atas kepala. Adakah itu cara Nabi pakai tu? Tapi tengok negeri Arab lain, ikat. Jadi Nabi dulu serban dia letak lebih suka ikat ke? Itu perbincangan. Perbincangan itu mesti merujuk kepada ilmu, baru kita dapat penjelasan dia. Maka hadis-hadis Nabi yang menceritakan tentang perihal Nabi sallallahu alaihi wasallam ni, Imam At-Tirmizi mengambil satu inisiatif. Dia bukukan satu buku menceritakan tentang perihal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jabatan Mufti Pulau Pinang berkeluar buku ni, tuan-tuan boleh pergi cari di Jabatan Agama Islam Pulau Pinang, free. Free, bukan free dekat Ustaz Samsuri saja, kata pergi boleh bagi free. Jabatan Mufti keluarkan, tajuk dia keunggulan peribadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Asal teks bahasa Arabnya dikarang, ditulis oleh Imam At-Tirmizi. Ni, Bahrul Mazi yang kita baca ni adalah himpunan hadis-hadis Imam At-Tirmizi. Imam At-Tirmizi dia buat satu buku cerita pasal Nabi aja. Syama'il Muhammadiyah ataupun Syama'il Nabawiyah. Cerita pasal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bermula daripada hadis yang pertama ni, hak macam saya baca tak lagi, kita akan dengar tak lagi, cerita tentang batang tubuh Nabi. Cerita tentang batang tubuh Nabi, rupa parah Nabi, apa yang ada pada diri Nabi. Membawalah kepada tajuk-tajuk yang berikutnya, pakaian Nabi, cara Nabi makan, cara Nabi duduk, semua sampai habis cerita, sampailah akhir riwayat hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jabatan Mufti Pulau Pinang mengambil inisiatif buat buku ni. Tapi ada dalam edisi Indonesia pun ada. Saya tengok di kedai-kedai buku Indonesia buat dulu lagi dah. Ha? Kemudian kita pun ambil inisiatif buat dalam bahasa Malaysia. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. So apabila orang tanya Sayyidina Ali bin Abi Thalib, macam mana yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam itu? Kata dia, lam yakun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi tawilil mumri. Sayyidina Ali bin Abi Thalib dia kata tidaklah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tinggi renjang. Nabi ni taklah tinggi sampai renjang. Wala bil qasiril mutaraddid, dan Nabi tidaklah pendek sampai ke meter. Nabi ini dia kata macam mana? Wa kana rab'atan minal qaum, dan adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dia rab'ah, dia sederhana di kalangan kaum dia. Dalam kalangan orang Arab, Arab Quraisy Mekah ni, Nabi ni saiz tubuh dia sedang elok, sederhana. Tak tinggi renjong, tak rendah sangat, dia elok. Tubuh dia macam kebanyakan orang. Lam yakun bil ja'dil khafaf, dan rambut Nabi sallallahu alaihi wasallam tidaklah sampai kerinting sangat. Wala bisab, dan tidaklah rambut Nabi itu lurus straight. Dengar. Kana ja'dan rajilan, dan adalah rambut Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ja'dan rajilan, ikal mayang. Ikal mayang ni dia straight sangat pun tak, kerinting langsung pun tak, dia berombak-rombak begitu. Itu rambut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa kana fi wajhihi tadwir. Kata Sidina Ali bin Abi Thalib, adalah wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam ini tidaklah bulat macam mana bulat. Tetapi wajah Nabi itu tadwir, berisi. Nah, dia tak ada sampai pipi kepek, sampai jadi cantik. Muka Nabi ni cantik. Muka Nabi ni tadwir, dia kata. Tidaklah bulat sampai macam bola tu. Dan tidaklah muka Nabi ni berisi, dia kata. Muka Nabi. Abiyahu musyrif. Dan kulit Nabi SAW itu abiyah, putih, musyrif, kemerah-merahan. Kulit Nabi SAW putih kemerah-merahan. Macam Arab Saudi. Tetapi Saudi tengok hak Arab Saudi putih. Jangan silap tengok Bangladesh, tapi duduk-duduk kata Saudi kacau lah. Ha, kita pergi Mekah, kita pergi Madinah, duduk jaga kedai-kedai. Ha, kita duduk pergi beli jubah, pergi duduk beli serban. Itu bukan Arab. Buat-buat tu Bangla. Bangladesh tak duduk kerja tu. Kita duduk sana 5 tahun, 7 tahun cakap Arab. Kita cakap Arab, duduk kata Arab tu saja. Dah. Saudi betul ni, ha, lebih kurang kulit dia macam ni. Saudi betul ni, Saudi pekan ni. Ha, dia kulit dia putih kemerah-merahan. Ad'ajul ainain, mata hitam Nabi itu hitam pekat. Sayyidina Ali kata. Dua mata hitam Nabi itu memang hitam pekat. Cantik. Ahdabul ashfar, bulu mata Nabi ini melentik. Dia kata. Tegak lah, nampak kata tegak. Nabi ni bulu mata dia ashfar, bulu mata dia tu dia melentik. Jalilul musyashi wal qadah. Dada ni apa? Bau. Bahu Nabi sallallahu alaihi wasallam ini bidang, dia kata. Bau Nabi ni dia bidang dan tidak ada bulu. Dia tak ada bulu di atas bau ni, tak ada Nabi ni. Ha? Ajradu zu masrubah. Dada Nabi penuh bulu, dia kata. Malam kita baca hadis lain, tapi ada sikit berkaitan dengan benda ni. Nah, habaq kata apa tuan-tuan? Nabi ini kira apa? Jantan. Jantan. Dada dia bidang, bau dia buka kembang, jantan. Jadi jantan ni jadi perempuan dia. Yeah. Jantan, tapi duk buat kelaku sotong. Aku nak tunjuk pun orang bulu mata melentik, dia jangan lagi melentik tunjuk. Tak mau lah macam tu. Jadi macam mana Nabi ni? Nabi sallallahu alaihi wasallam ni dia gentle. Dia laki-laki. Dia memang satu orang yang layak menjadi pemimpin. Nabi sallallahu alaihi wasallam ini dada dia bulu, dia kata. Syahnul kaffain wal qadamain. Tapak tangan dan tapak kaki Nabi tebal, dia kata. Syahnu, tebal. Kalau dia bubuh memang tebal tapak tangan, tebal tapak kaki, menunjuk kata Nabi ni orang yang lasak. Nabi ni. Idza masya ka'annama yanhattu fi sabat. Nabi sallallahu alaihi wasallam idza masya, apabila dia jalan, style jalan Nabi itu ka'annama yanhattu fi sabat, seperti orang duk turun bukit. Macam mana? Orang turun bukit macam mana? Badan dia steady. Kalau duduk jalan dulu tu turun bukit, habis. Turun bukit, kita kaki nanti duduk tahan brek tu. Jadi badan kita nanti steady. Dalam hadis lain dia kata takaffu'an. Nabi bila jalan ni takaffu'an. Tegak. Macam orang turun bukit, dia kata. Bila duduk turun tu steady. Nabi bila berjalan macam tu, dia kata. Dalam hadis lain dia cerita Nabi sallallahu alaihi wasallam jalan dia laju, sehingga sahabat-sahabat kata apa, lajunya Nabi jalan ni sampai Nabi tak pedulikan kami penat, dia kata. Nabi langkahnya jauh dan jalan dia cepat. Kalau jalan dengan Nabi dia lepas jauh, no, kita duduk di belakang. Dia cepat. Sebab apa? Sebab itu menunjukkan Nabi satu orang manusia yang menghargai masa. Dia jalan cepat. Sebab dia nak sampai cepat. Bila dia sampai cepat, dia boleh buat kerja dia cepat. Nabi SAW satu orang manusia yang macam tu. Dia menghargai masa. Maka segala benda dia buat cepat. Maka disebutkan jalan Nabi itu seperti orang turun cerun, seperti orang turun bukit. Dan jalan dia gagah, nampak tegak. Wa iza iltafata iltafata ma'an. Dia kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau dia beralih, dia beralih semua dengan badan. Hadis cerita macam tu. Nabi kalau sekiranya dia beralih, dia tak beralih muka saja, dia akan beralih dengan badan sekali. Itu Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan bukan satu riwayat. Tuan-tuan boleh cek banyak riwayat menceritakan benda yang sama. Dia kata baina katifai khatamun nubuwah. Dan di antara dua belikat belakang Nabi ini ada satu tanda, tanda kenabian. Dia kata. Ha, kita sebut dah di surah Taman Kerian kemarin, dia ada isi timbul. Di belakang, di antara belikat Nabi, berat sebelah kanan. Dia ada satu isi timbul sebesar telur burung merpati. Timbul kemerah-merahan dan dikeliling dia ada bulu roma panjang. Ketika Nabi SAW dibawa dalam satu rombongan perniagaan masa Nabi masih kecil, satu orang yang bernama Buhairah, dia ahli kitab. Bila dia tengok Nabi mai tu, dia tengok Nabi mai tu, dia dah capture, dia dah tangkap dah. Ini sebab dia ahli kitab. Dia membaca kitab-kitab yang dulu. Dia membaca kitab Taurat. Dia membaca kitab Zabur. Maka dalam Taurat Zabur ada sebut tentang kedatangan Nabi Muhammad. Dan ada cerita. Kata di antara tanda pengenalan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini ialah ni. Tanda di antara katifai. Di antara dua belikat belakang Nabi itu. Ada tanda khatamun nubuwah. Bila Buhairah ni, Padri Buhairah ni, bila dia tengok, dia panggil. Dia panggil. Dia panggil Nabi mai, dia tarik kola baju. Dia nak tengok dalam tu. Tarik, tarik, pam, duduk ada. Sebiji besar. Selok burung merpati. Ada di situ. Bila dia tengok, tengok, terus dia pesan. Dia kata, hang bawa balik budak ni, hang jaga dia elok-elok. Dia akan jadi Nabi akhir zaman. Dia akan jadi pemimpin. Dia akan diusir oleh kaum dia sendiri satu hari nanti. Maka tanda tu adalah khatamun nubuwah. Tanda Nabi ini adalah Nabi penghabitan. Wa huwa khatamun nabiyyin. Kata Sayyidina Ali apa? Dan sememangnya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah Nabi yang penghabitan. Dia kata. Kata dia ajwadun nasi sadra. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu satu orang manusia yang paling baik hatinya. Ajwad ni juga membawa maksud generous, pemurah. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu satu orang yang sangat pemurah hatinya, satu orang yang sangat baik hatinya. Wa asdaqun nasi lahjah, dan satu orang yang cakapnya sangat benar. Nabi tak pernah bohong. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu asdaqun nas, adalah manusia yang paling benar lahjah cakapnya. Wa alyanuhum arika, dan tingkah lakunya sangat sopan. Wa akramuhum aishrah, dan sangat mulia pergaulannya. Nabi kalau dia berkawan dengan orang, pergaulan dia dengan orang itu sangat mulia. Wa akramuhum, paling mulia dia ni di dalam pergaulannya. Kita berkawan dengan orang ni kena ada adab, kena tertib. Ini duk kawan duk melawak duk rambah dalam kain orang dah. Tak senonoh tak. Eh? Ustaz pula tu. Melawak dengan kawan, pergaulan lah, pergaulan. Melawak dengan kawan ni tu. Apa ni? Orang pun jadi nak pucat muka saya. Eh, awak dia ni melawak lagu ni. Tak elok pergaulan. Pergaulan ini dia kena mulia. Dia kata wa akramuhum aisyrah, dan pergaulan dia dengan orang itu karim, mulia pergaulannya. Man ra'ahu badihatan haba. Sayyidina Ali kata barang siapa first time kenai Nabi, barang siapa yang pertama kali jumpa Nabi, kenai Nabi, haba, dandan masa tu juga akan mai dalam hati dia rasa haba. Haba ni maksudnya gerun dan hebat Nabi. First time jumpa aja. Untuk first time jumpa tu dia dah main dah dalam hati. Oh, berasa hebat Nabi ni. Berasa segan ke Nabi ni. Berasa gerun dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa man khalaqahu ma'rifatan ahabba. Sayyidina Ali kata barang siapa yang berpeluang khalaqahu, bercampur gaul dengan Nabi, ma'rifatan, dia akan kenal Nabi sallallahu alaihi wasallam, ahabba, dan dia akan sayang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa dapat peluang pergi duduk sama dengan Nabi, bergaul dengan Nabi, bercampur dengan Nabi, dia akan kenal Nabi ni siapa. Mungkin sebelum tu dia dengar orang tu bercakap tentang Nabi ni macam-macam, hak elok, hak tak elok, hak elok, hak tak elok, dia duduk dengar macam-macam. Tapi bila dia dapat peluang duduk dengan Nabi, potong habis hak orang cakap semua. Nabi ni lain daripada hak orang cakap. Nabi ni memang istimewa. Yaqulu na'itu, kata Sayyidina Ali bin Abi Talib. Siapa yang cuba nak menggambarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam ni akan berkata dia, lam ara qabla wala ba'da mithla sallallahu alaihi wasallam. Orang tu last kali dia akan kata apa? Kira Nabi ni orang tak akan pernah jumpa manusia seperti Nabi sebelum dan selepas ini. Istimewa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Ali kata, siapa dapat peluang kenal Nabi, last kali dia akan buat kesimpulan, aku tak jumpa dah manusia macam ni. Istimewa Nabi ni macam tu. Sebelum ni aku tak pernah jumpa manusia macam ni, dan selepas ni pun aku yakin tidak ada manusia yang seistimewa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, iaitu Nabi kita. Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memang tak silap. Kalau sekiranya kita jadikan Nabi ini sebagai pemimpin ikutan kita, memang tak silap. Memang Allah pun kata, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, bagi kamu pada diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu satu uswah, satu contoh teladan yang cukup baik. Tak ada dah satu contoh yang lebih baik daripada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan mukadimah itu memberi manfaat kepada kita semua, insyaAllah. Kita menggunakan Bahrul Mazi jilid 19. Muka surat 62. Muka surat 62, bab ma ja'a fil intihai amma naha anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu bab yang datang pada menyatakan hadis yang menunjukkan atas berhenti daripada buat barang yang ditegah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini satu tajuk dia nak beritahu apa? Kalau Nabi tegah, Nabi larang tak bagi buat benda tu, jangan duk buat. Kalau sekiranya ada benda tu dilarang oleh Nabi, jangan duk terbiang buat. Itu maksud dia. Ketahuilah saudaraku, sesungguhnya hadis ini adalah hadis yang besar faedahnya. Hadis saya nak baca tak lagi ni, dia kata faedah dia cukup besar, kena ambil perhatian. Telah meriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dan lainnya di dalam, dan lainnya, dan di dalam Muslim cukup panjang hadis tentang ini, iaitu bertambah pada awalnya begini. Dia kata, khatabana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala, ya ayyuhan nas, قد فرض عليكم الحج فحجوا. فقال رجل أكل عام يا رسول الله؟ فسكت النبي صلى الله عليه وسلم حتى قالها ثلاثا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو قلت نعم لوجبت ولما استطعت. مقصودnya berkhutbah Nabi sallallahu alaihi wasallam di depan para sahabat. Sabda Nabi, wahai manusia, sesungguhnya telah difardukan ke atas kamu mengerjakan haji. Oh, Nabi satu hari bangkit berdiri di depan orang ramai. Nabi bagi satu khutbah kepada orang ramai. Dalam khutbah tu Nabi kata apa? Ya ayyuhan nas, qad furida 'alaikumul hajj fahajju. Nabi kata Allah subhanahu wa ta'ala sudah turunkan ayat memfardukan ibadat haji. Fahajju, Nabi kata maka hendaklah kamu pergi buat haji. Perintah suruh menunaikan haji sudah turun, maka semua kamu kena pergi buat haji. Nabi kata maka hendaklah mengerjakan haji oleh sekalian kamu. Maka berkata seseorang, yakni bertanya seorang laki-laki, nama dia Al-Aqra' bin Habib radhiyallahu anhu. Dia ni apa nama Badui? Al-Aqra'. Al-Aqra' ni dia Badui. Dia ada satu hadis popular dia ni. Satu hari dia ikut Nabi balik ke rumah. Bila Nabi sampai-sampai di rumah, cucu lari mai. Hasan dengan Husin, cucu Nabi ni lari mai. Nabi terus duduk dukung cucu dua-dua belah ni, kiri kanan. Balik kanan, balik kiri. Nabi dukung cucu dia. Al-Aqra' ni, Al-Aqra' bin Habib, dia bila tengok ni, dia kata dekat Nabi, dia kata, ya Rasulullah, dia kata, indi asratan minal awla. Ni, Al-Aqra' ni. Dia kata, ya Rasulullah, dia kata, saya ada 10 orang anak. Ma khabbaltu ahadan minhum. Sekuat pun aku tak pernah peluk cium ni, bah. Berdua ni kata. Dia tengok Nabi ni, dia berapa pelik. Sebab Nabi buat benda, dia tak pernah buat. Nabi balik rumah, cucu lari main ni. Nabi dukung, dua-dua cucu dukung sekali. Dia tengok-tengok, dia kata, ya Rasulullah. Dia kata, indi asratan minal awlad. Aku 10 anak, duk ada. Ma qabbaltu ahadan minhum. Seorang pun aku tak pernah peluk, cuma jangan duk buat. Nabi kata apa kat dia? Nabi kata, man la yirham, la yirham. Siapa yang tak ada rasa kesian ke budak-budak ni, Allah tak kesian kat dia itu ni. Alamak, dia kata lecet. Nabi tuan-tuan, bukan balik rumah cucu main dukung. Nabi tengah khutbah. Tengah duk khutbah tu, cucu jatuh di belakang tu. Nabi turun membar, diangkat. Balik naik balik, sambung khutbah dia. Sifat penyayang Nabi tu. Sifat penyayang yang ada dalam diri Nabi SAW tu cukup hebat. Jadi Al-Aqra' bin Habis ini, dia ni bila Nabi SAW kata, ya ayyuhannas, qad furida alaikumul hajj, fahajju. Nabi kata, Allah sudah memfardukan ibadat haji, maka hendaklah hampa pergi buat haji. Bangkit Al-Aqra' bin Habis ini, dia nak buat ramai. Dia kata apa dekat Nabi? Dia kata, adakah tiap-tiap tahun ya Rasulullah? Nah, ini kata buat ramai. Allah kata, haji telah difardukan. Pi buat haji. Pi buat sudahlah. Dah buat ramai. Tanya, ya Rasulullah, nak kena buat tiap-tiap tahun eh? Maka diam Nabi SAW mendengar pertanyaan itu. Nabi dengar pertanyaan macam tu, Nabi tak respon. Nabi tak layan soalan macam tu. Bila Nabi tak layan, maka tidak dijawab oleh Nabi, sampai berkata dan bertanya oleh Al-Aqra' itu sampai 3 kali. Dia dah buat bengong. Dia tanya sekali, Nabi tak jawab. Tanya lagi. Ya Rasulullah, akullu am, tiap-tiap tahun dah. Nabi tak jawab. Tanya lagi. Ya Rasulullah, akullu am, tiap-tiap tahun dah. 3 kali tanya. Maka sabda Nabi SAW, lau kuntu na'am, Nabi kata, kalau aku kata ha, tiap-tiap tahun. Tentulah wajib haji itu pada tiap-tiap tahun. Padahal tiada kuasa kamu melakukannya. Nabi kata, hang duk paksa aku, duk tanya aku tiap-tiap tahun dah, tiap-tiap tahun dah, tiap-tiap. Kalau aku kata, ha, tiap-tiap tahun. Ha, mampu ya, bang. Sekali seumur hidup pun, tuan-tuan. Hari ini, tuan-tuan, di daftar nama di tabung haji, bila? Berapa tahun? 20 tahun. Mata menunggu hari ni 20 tahun. Baru ni, baru menteri di Jabatan Perdana Menteri buat kenyataan. Tabung haji cuba untuk nak memendekkan, nak mengurangkan mata menunggu tu. Daripada 20 tahun tu cuba untuk nak bagi pos. Kalau sekiranya Al-Aqra' ni duk buat ramai, ni duk tanya tiap-tiap tahun ke tiap-tiap tahun. Nabi kata, tiap-tiap tahun jenuh bila. Bergantung di kapal, di tayar-tayar sampai terbang tu bergantung nak kena pijak dia tahun tak pi berdosa. Bukan kata dalam kapal terbang tu satu bangku duduk 3 orang. Tapi tepi bangku pilot pun ada orang pi duduk. Macam mana ni tiap-tiap tahun tak pi berdosa? Yang kata setahun dalam seumur hidup sekali pi ni pun daftar hari ni 20 tahun nak kena tunggu. Elok nama naik, dia kata, dia ni 5 tahun lepas arwah lah. Tak dah, dia tunggu 20 tahun ni, jalan dulu. Jadi menteri di Jabatan Perdana Menteri kata apa? Dia kata, kita akan cuba untuk nak memendekkan masa menunggu dan cuba untuk nak bagi keutamaan kepada orang-orang yang patut diberi keutamaan. Dia tak sebutlah kepada orang-orang yang berpotensi mati. Dia tak kata, lalu dia kata, lalu tu tak jok lah, siapa yang dapat dulu, aku nak mati dah. Tapi dia terang balik tu, orang-orang yang patut diutamakan tu, dia kata, contohnya orang yang umurnya 60 ke atas, 70 dan sebagainya, kita akan bagi dulu. Ha, ataupun dalam perkataan lain, orang-orang yang ada potensi mati dalam 1-2 tahun ni, kita bagi dia pergi dulu. muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Ini ceritanya. Jadi bila Nabi SAW khutbah, Nabi kata, wahai manusia, telah difardukan haji kepada hampa semua, pilah pakat buat haji, bangkit Al-Aqra' ni, dia tanya apa? Tiap-tiap tahun ke Nabi tak layan? Tanya lagi. Tiap-tiap tahun ke Nabi tak layan? Tanya lagi. Tiap-tiap tahun ke Nabi kata, kalau aku kata haram, tiap-tiap tahun, hampa tak boleh buat. Nabi kata. Jadi ceritanya apa? Tuan-tuan ada buat ramai. Aku kata, pergi buat haji ni. Sudah. Maksud hadis ni apa tuan-tuan? Dia nak abang kat kita kata, tanya ni biar benda perlu. Benda tak perlu, tak usah dia buat kalang kabut nak tanya. Tak usah dia buat kalang kabut nak tanya. Soalan ni pun ada yang darurat, yang patut tanya. Ada benda yang tak usah dia tanya lah. Benda-benda macam tu. Saya bisa jumpa di satu tempat, mengajar. Dia tanya kita. Habis mengajar, ke ustaz, dia tanya satu. Ayat mani ni najis ke tak? Kita kata ayat mani tak najis lah. Pasti apa? Pasti ada hadis menceritakan Nabi SAW bila nak semayang, tengok ada ketan ayat mani di kain dia, dia garing-garing dengan kuku dia ya. Dan dia pakai kain tu semayang. Maka kesimpulan hukum daripada hadis tu ialah ayat mani ni tidak najis. Ustaz nak tanya, kalau ayah mani tak najis, kalau kita himpun bagi cukup dua kolah, boleh guna buat ambil semayang tak? Macam ni punya orang ada. Dah ustaz kata tak najis, kalau kita himpun bagi cukup dua kolah, boleh tak buat ambil ayah semayang? Patut kata yang layan soalan macam ni. Ada. Saya buat tak tahu, tanya lagi. Nak marah pula. Saya kata dia pakcik orang tua lah. Pakcik, saya kata, pakcik balik impun bagi cukup dua kolah, mai saya bagi jawapan. Kita pun dia nak main satu macam lah kan. Saya buka kebal leto habis lagi. Kan? Janganlah macam tu. Janganlah macam tu. Nabi SAW jumpa dah. Tak nak kaya ni. Nabi dah jumpa dah. Nabi tak jawab. Tanya. Nabi tak jawab. Tanya. Nabi tak jawab. Tanya. Nabi kata begitu. Kalau aku kata wajib tiap-tiap tahun, aku nanti tak boleh buat. Baru dia lihat. Ini awal hadis. Dia main macam ni dulu. Kemudian daripada itu sambung hadis itu seperti dalam riwayat yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi yang kita nak baca ni. Dia kata an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam utrukuni ma taraktum fa idza haddathtukum fakhudhu anni fa inna ma halaka man kana qablakum likathrati su'alihim wa ikhtilafihim ala anbiya'ihim. Itu sambung hadisnya. Diriwayatkan daripada satu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, nama dia Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kata dia sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, biarkan aku terang barang yang sayogia aku terang kepada sekalian kamu. Jangan banyak-banyak soal ke atasku. Bila soalan pelik macam ni duk main, Nabi kata nanti dah. Aku nak pesan dekat abang satu benda, Nabi kata. Jangan duk tanya soalan pelik-pelik dekat aku. Nabi bagi amaran. Jangan hangpa duk tanya soalan yang pelik-pelik, banyak-banyak tanya soalan yang pelik-pelik kepada aku. Kerana yang demikian itu tidak sayogia bagi sekalian kamu. Nabi kata tak sewajarnya hangpa tanya soalan macam-macam ni dekat aku. Maka apabila aku khabar kepada kamu akan apa-apa khabaran dan hukum, hendaklah ambil terima oleh sekalian kamu. Nabi kata aku kata apa, kalau benda tu dengar dah faham sudah, jangan bertanya. Benda yang aku habang, benda tu dengar sekali boleh faham, jangan tanya dah. Jangan buang masa duduk tanya benda hak pelik-pelik ni. Kerana sesungguhnya orang yang ada ia dahulu daripada kamu, binasa mereka itu dengan sebab banyak soal mereka itu. Dan dengan sebab berlawan mereka itu dengan nabi-nabi mereka itu. Nabi kata apa? Nabi kata umat sebelum hampa ada yang dibinasakan kerana banyak tanya soalan yang bukan-bukan dan duk lawan Nabi. Maka kerana tu Allah binasakan mereka. Jangan hampa jadi macam mana yang dah kena kepada mereka tu. Maka kata Imam At-Tirmizi, ini hadis hasan lagi sahih. Boleh faham eh? Baik. Kemudian dia kata kebinasaan umat yang dahulu sebab banyak soal dengan ketiadaan darurah. Tanya ni boleh tanya, tapi soalan yang memang patut tanya. Soalan yang darurah. Soalan yang memang kena tanya. Sampai ada benar nak kena tanya pun tak tanya, tak boleh. Takut satu hari kita jadi kelam kabut. Kita tak tahu nak selesai macam mana. Banyak persoalan dalam dunia ni contoh yang kita kena tanya. Banyak soalan. Jatuh motor, patah tangan, tangan kena semen. Duduk di kaki hospital, nak semayang, nak ambil ayat semayang macam mana. Itu kena tanya. Orang perempuan naik motor, jatuh, perempuan kata semen sebelah tangan. Dalam pada tangan duk kena semen tu, dia datang haid. Lepas tu bila dia habis haid, tangan duk semen lagi. Dia nak angkat hadas hisab macam mana dalam keadaan tangan duk semen. Itu nak kena tanya. Banyak lagi benda nak tanya. Jangan tanya benda hak bukan-bukan. Benda hak tak ada kena mengenal. Dia duk tanya. Itu tak mak. Muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah. Soalan yang kontemporari orang nak tanya. Saya duk baca tajuk ni lagi di apa surau Bertam kepada Allah. Kan soalan yang kontemporari kadang orang tanya. Tajuk tu kita tengah baca. Kita pi apa nama melancong satu tempat, kata pi Singapura sudah, kita kata pi jauh-jauh. Pi Singapura. Kita check in hotel. Kita nak semayang, dia tak tahu kiblat belah mana. Kalau hotel di Malaysia ni langut tengok atas ciling ada bubuh arah kiblat. Ataupun kadang-kadang dia nak main bagi seronok sikit, dia buah lelaki bagi kita cari-cari sikit. Dah macam tu, duduk langut tengok atas ciling tak jumpa arah kiblat. Cari-cari buka lelaki, buka, ada dalam lelaki arah kiblat. Esok dia paling lelaki tu bingung tu, dia tidur boleh pula. Kan? Ada orang kiblat, tak apalah kita tak geduh nak sakit kepala, kita kira dia tunjuk pun ni, kita percaya betul lah. Itu silap pun silap lah dia tunjuk betul. Tapi kalau tak ada, kita nak semayang macam mana? Dalam perbincangan hadis ni dia beritahu, dia kata ada berlaku tiga orang sahabat musafir ke satu tempat, dia tak tahu. Pada hari itu dia kata skin rain, dia kata dalam keadaan cuaca mendung. Cuaca mendung, cuaca nak hujan ni, jadi nak tengok arah matahari jatuh ke mana semua tak nampak. Sebab mendung. Dia dalam keadaan macam tu ni nak cari kiblat ni, nak cari ke mana. Dia nak pedomankan kepada matahari, tak ada, tak nampak. Berarti tutup dengan awan mendung. Maka tiga sahabat ni ada seorang dia yakin kata kiblat kau ni. Maka dia semayang kot tu. Sahabat yang kedua pula dia rasa bukan kot tu, dia rasa macam kot ni. Maka dia semayang kot ni. Yang ketiga pula dia rasa macam kot tu, dia maka semayang kot tu. Jadi tiga orang sahabat ni, seorang sama yang sini, seorang sini, seorang sini. Jadi tak boleh nak satu sependapat arah kiblat ni, tak boleh. Sebab dia ni hati dia duk berasa macam kot ni. Hati dia berasa kot ni macam mana? Dia nak semayang kot ni. Dia berasa kot ni. Maka masing-masing buat arah yang berlainan. Bila balik jumpa Nabi SAW, dia bercerita kepada Nabi. Dia berkata, ya Rasulullah, kami musafir, kami menghadapi masalah tak tahu arah kiblat kot mana. Maka akhirnya tiga-tiga kami tak sependapat. Maka dia kot dia, dia ni kot ni, aku kot ni. Dia kata, macam mana ya Rasulullah? Nabi senyum. Nabi senyum. Nabi kata apa? Nabi kata, kemana pun arah kamu mengadap, fasamma wajhullah, kamu akan dapati wajah Allah ada di sana. Maksud dia apa? Ayat Quran yang kata tu. Maksud dia apa? Maksudnya kita mengadap kot mana pun Allah tu ada di sana. Dalam keadaan apa? Dalam keadaan kita tak tahu arah mana. Kita mengadap ke mana pun, semayang itu sah dan tak payah ulang. Benda macam ni kena tanya. Hak ni pun tak mau tanya, dia kata, tak tahu ke mana, tak payah semayang. Selesai, eh? Hak kaki nak cari, tak mau semayang ni ramai. Hak kaki tu cari, tak payah semayang ni ramai. Dia kata, dah, bukan kita tak mau semayang. Kita tak tahu ke mana. Cari kalau kita semayang mengadap, boleh berosong-osong. Dia atau hang tak semayang tak apa? Tak baik tak semayang daripada semayang mengadap orang lain ni. Dia buat ketua dia sendiri. Maka akhirnya dia merosakkan ibadah dia. Persoalannya macam tu, itu darurah. Itu boleh tanya dan perlu kena tanya. Tapi yang tidak darurah, yang ketiadaan darurah, itu jangan tanya. Apakah disuruh akan mereka itu mengesahkan Allah dan menjunjung apa suruh Allah, lalu menuntut mereka itu pada Nabi-Nya akan barang yang tidak sayang dia dituntut dan diambil kira bicara. Bila Nabi suruh buat satu benda, duduk tanya banyak-banyak, tak mahu lah. Nabi kata semayang, semayanglah. Nabi kata buat haji, buat hajilah. Bila Nabi kata apa, itu yang kita buat. Itu jangan cakap banyak cerita. Seperti perkataan Bani Israel kepada Nabi Musa. Tak kala diseru mereka itu. Nabi Musa tu bukan Nabi Isa. Kalau betul-betul. Seperti perkataan Bani Israel bagi Nabi Musa tak kala diserunya mereka itu. Adakah berkuasa Tuhanmu wahai Musa menurunkan atas kami hidangan dari langit? Ini perkataan Bani Israel dengan Nabi Musa. Mereka minta dekat Nabi Musa. Mereka kata, Musa, kalau hang kata ada Tuhan, Tuhan hang ni Allah dan dia ni maha berkuasa, lah saya cakap banyak. Apa ni Tuhan hang buat turun mai satu tu surah Al-Maidah. Surah Al-Maidah. Quran dia ada surah Al-Maidah. Al-Maidah tu maksudnya hidangan. Dia kata lah ni Musa, kita cut short cerita ni. Hang tak payah cakap banyak-banyak cerita pening kepala. Kita ringkas. Hang minta Tuhan hang buat turun mai satu hidangan makanan yang tak ada dalam dunia ni. Kalau boleh turun, okey, no problem. Kami mengaku Tuhan hang tu memang betul-betul Tuhan. Kami sembah dia. Ni, pitalan Nabi Musa. Musa pun minta dekat Allah. Ya Allah, dia kata, mereka ni nak beriman sangat dah. Cuma nak ada satu hidangan aja. Okey? Ada satu hidangan. Di tengah padang pasir. Al-Manna wa-Salwa. Yang Allah buat turunlah. Al-Manna dan Al-Salwa. Dua jenis makanan yang tak ada di dunia ni. Nabi Musa kata tu dia, Tuhan dah buat mai dah. Sila, dia bersila. Dia sedekah begini. Bila habis-habis kenyang, apa kata Bani Israel kan Nabi Musa? Siapa kata, kami kenyang, kami tak boleh nak cakap apa lagi. Bab nak beriman dengan Tuhan hang ni tak boleh lagi, ni kenyang. Dan kena balik, ambil time bagi rest apa-apa, dan kena beritahu macam mana. Balik main, siapa kata Musa, kamu punya sihir memang cukup hebat. Tak beriman dia, Pak. Ini berlaku pada Bani Israel ketika mereka mencabar Nabi Musa suruh buat turun hidangan daripada langit. Dan seperti kata mereka itu kepada Nabi Musa, wahai Musa, minta olehmu untuk kami kepada Tuhan kamu. Keluarkan kepada kami daripada barang yang ditumbuhkan oleh bumi. Dan seperti kata mereka itu kepada Musa, berlihat kepada kami zat Tuhan itu dengan berjaga-jaga. Dan seperti kata mereka itu lagi, jadikan dan perbuatkan bagi kami akan Tuhan seperti mana yang ada pada orang-orang Majusi. Mereka minta macam-macam dekat Nabi Musa. Mereka kata, lah ni macam ni Musa. Kami bukan tak percaya apa yang kata. Hidangan itu pun dah turun lah. Kami pun memang betul. Makanan itu tak pernah kami jumpa. Okeylah, lah macam ni lah. Lah. Panggil Tuhan hang turun main berdiri depan kami. Dia main macam tu. Kan? Nu ayat Quran yang kata apa? Unzur ilal jabal. Kan? Bila Nabi Musa naik atas bukit Tur Sinai, minta dekat Tuhan. Minta, ya Allah, tunjukkanlah diri kau kepada kami. Ni pasal kaum aku Bani Israel ni, yang ni lah dah mereka minta. Kalau yang ni boleh bagi, okey, mereka akan beriman semua. Tolong tak ya Allah, minta ada bukit Tur Sinai. Allah buat turun satu firman, dia kata apa? Unzur ilal jabal. Fa in istaqarra makanah fa sawfa tarani. Kalau bukit tu tak lagi, dia tu tetap tangguh. Ha, akan tengok aku. Apabila Allah mentajallikan nurnya kepada bukit itu, ja'alahu dakka, bukit itu bergegar meletup berkecai. Jadi pengsan Nabi Allah Musa alaihi salam. Maksudnya apa? Allah Subhanahu wa taala nak bagi tahu, kata jangan kata nak tengok aku. Aku pancarkan nur aku kepada bukit yang kuat, bukit relai. Macam mana manusia macam hampa ni nak tahan, nak mengadap aku. Nak tengok aku terang-terang ni macam mana? Faham ambil lah dengan apa yang Tuhan tunjuk tu. Pengsan Nabi Allah Musa alaihi salam. Dan sedap-sedap dia kata, aku bertaubat kepadamu ya Allah. Aku tak akan minta benda-benda macam ni. Tapi pokok persoalannya apa dia? Nabi Musa ni minta pasal apa? Pasal pokok ni dia minta. Dia meminta satu permintaan yang bukan-bukan kepada Nabi Allah Musa alaihi salam. Dan akhirnya benda tu berakhir macam tu. Dia meminta, wahai Musa, turun mai kepada kami satu Tuhan. Seperti mana orang Majusi duk sembah, dia nampak benda yang dia sembah. Senang bagi kami. Duk suruh kami sembah Tuhan, tapi tak nampak ini satu leceh, dia kata. Bagi nampak Tuhan, senang nak sembah. Kan? Memang benda ni dalam soal pendidikan pun tuan-tuan. Contoh anak-anak kecil-kecil, kadang-kadang budak kecil-kecil ni, dia tak ada insurans. Mulut dia tak ada insurans. Dia boleh tanya ayah dia. Dia kata, ayah, ayah semayang ke ayah duduk semayang tak siapa? Dia kata ayah semayang, ayah sembah Allah Tuhan kita lah. Allah tu macam mana ayah? Dia kata budak umur 4 tahun, umur 5 tahun, kita nak terang kat dia Tuhan ni apa, dia tak boleh dapat. Tu senang buat-buat kapiak ni, dia tunjuk tempat batu tu, dia kata ni Tuhan lah jaga baik-baik. Tak semayang lagi, dia main tepuk ni, dia main tepuk ni. Dia tunjuk tu, dia tunjuk batu tu dengan rupa macam-macam dengan apa, budak ni pun tengok, kata dia ni semayang. Senang dalam soal pendidikan atas dunia, tetapi syirik besar dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tuhan kita ni tengok tak nampak, tapi dia ada. Apa bukti dia ada? Ada alam ni semua. Kalau buku ni pun tak ada kelang buat dia tak jadi, ini kan pula alam hak besar ni, takkan tak ada pencipta yang buat dia. Makna di sana ada satu superpower, ada satu kuasa, yang kuasa tu yang mentadbir seluruh alam, yang mencipta seluruh alam, yang menurunkan peraturan kepada seluruh isi alam. Manusia dia tak percaya Tuhan macam mana pun, waktu dia terkepit susah, waktu dia sakit, doktor sumpah dia kata dia nak mati dengan sakit tu, tengah malam dia panggil siapa? Dia panggil Tuhan. Bila dia sakit sangat, mulut dia kata apa? Oh my God, oh my God, dia kata, God hang siapa? God hang siapa? Maknanya, fitrah manusia. Dah memang manusia dilahirkan dalam hati dia, dia percaya kata ada satu super power. Ada satu kuasa yang apabila siapa pun tak boleh buat apa, kuasa tu boleh. Cuma dia nak mengaku kuasa tu Allah tak ada lah, itu dia. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Ini benda yang berlaku di dalam dunia. Dia kata, maka sebab pun Bani Israel berkata demikian itu, kerana telah disuruh oleh Tuhan akan mereka itu menyembah, untuk menyembelih seekor lembu. Apabila didengar mereka itu demikian, lalu mereka itu berdegil diri, tidaklah mereka itu segera menjunjung suruh Tuhan itu. Cerita apa? Ada berlaku satu pembunuhan dalam masyarakat mereka, Bani Israel ni. Masalahnya tak tahu siapa pembunuh. Bila tak tahu siapa pembunuh, dia jadi masalah. Bila jadi masalah, mereka tak nampak orang lain. Mereka kata, nampak-nampak Musa mungkin boleh tackle kita punya problem ni. Maka pilah mereka ni jumpa Nabi Allah Musa alaihi salam. Bila jumpa Nabi Musa, Nabi Musa bermunajat kepada Allah. Allah perintahkan Nabi Musa, beritahu dekat mereka, suruh sembelih lembu seekor. Lepas dah sembelih lembu tu, ambil satu juzuk daripada badan lembu ni, dipukul mayat orang yang kena bunuh tadi. Pukul dia. Dia ni akan bangkit tunjuk siapa bunuh dia. Itu je cerita dia. Allah perintahkan apa dia? Sembelih lembu. Tapi yang kata Bani Israel ni, dia tak terus pergi cari lembu sembelih tak? Dia tanya bagi banyak. Lembu ni mau lembu macam mana? Besar ke kecil ke? Warna dia warna apa? Lembu ni kalau dah orang biasa guna buat tengala bendang apa semua, boleh tak sembelih dia? Tanya bagi banyak. Walhal, kalau masa awal Tuhan kata pergi sembelih lembu, terus dia ambil lembu sembelih selesai lah. Masa lalu. Dah, tanya bagi banyak. Bila tanya, benda jadi berat. Tanya warna apa? Tuhan apa-apa? Warna dia kekuning-kuningan, keemas-emasan. Nak cari lembu kalau kekuning-kuningan, keemas-emasan dia nak cari. Tanya lagi, apa pula dia ni biasa kerja buat sawah apa-apa tak? Tak mau. Buat sawah dia tak mau. Nak cari lagi susah. Jadi keadaan tu sudah jadi payah. Tuan-tuan boleh baca dalam surah Al-Baqarah, ayat ni dia panjang. Ayat ni dia memang cukup panjang. Nak cerita tentang PL perangai orang-orang Bani Israel ni yang menyusah diri mereka sendiri. Maka dia kata bahkan memberati mereka itu atas dirinya dengan membanyak-banyak soal daripada rupa lembu itu dan sebagainya. Bila tanya Tuhan bagi banyak. Maka diberati pula oleh Tuhan dengan menambah agar rupa sifat lembu itu. Sehinggalah hampir tidak didapati mereka itu sebagaimana kemahuan mereka itu. Lihatlah dia jadi susah. Syarat bila jadi makin ketat, maka dia jadi susah. Maka firman Tuhan, melainkan dapat seekor lembu sahaja yang demikian itu. Maka mereka itu pun membelinya dan membayar harga lembu itu dengan harga mat sepenuh kulit lembu itu. Jadi susah. Nak beli lembu yang disifatkan oleh Allah dalam perintah Allah ni, lembu tu ada sekok macam. Dan lembu tu pula harga dia banyak mana, bila dah semelih dia, lapah kulit dia hampang, ambil meh lungguk atas kulit tu banyak mana, itulah harga lembu tu. Benda ni berlaku. Ini bukan cerita 1001 malam, hikayat 1001 malam. Ini cerita berlaku betul pada zaman Nabi Allah Musa alaihi salam. Dan adalah hal perkara lembu itu satu hikmah besar. Dan inilah ceritanya. Baru nak cerita kat kita yang cerita lembu ni. Dia kata ada satu orang saleh di kalangan Bani Israel. Dan ada baginya satu anak laki-laki yang masih kecil. Dan ada bagi orang saleh itu seekor anak lembu. Dia ni orang saleh daripada Bani Israel. Anak kecil ada satu, anak lembu ada seekor. Kemudian dibawa anak lembu itu ke ladangnya. Dan berkatalah orang saleh itu, wahai Tuhanku, aku pertaruhkan lembuku ini padamu untuk anak aku sementara menanti besarnya. Dia bawa anak lembu ini di tengah padang. Dia lepas lembu itu. Dia minta dekat Tuhan. Dia kata, ya Allah, aku serah lembu ini. Tolonglah tengok-tengokkan lembu ini. Minta Allah tolong bagi protection kepada lembu ini. Aku nak simpan ini saja harta yang aku ada, yang aku nak tinggal dekat anak tunggal aku yang seorang ni. Dia kata. Maka ia pun lalu dilepaskan dia. Dan adalah orang saleh itu, ada dua ibu bapa yang diperbuat bakti, sahabih-habih bakti. Dan dia ni orang saleh ni pula ada mak pak tua lah. Dia punya khidmat dekat mak pak dia ni tak tahu nak abang. Begitu. Sehinggalah ada seorang laki-laki datang kepadanya membawa seorang jariah harganya 50,000. Satu hari mai satu orang dekat dia, ni hang ni tu jaga mak pak tua ni susah, ambillah hamba tu, ambil satu perempuan jariah, bolehlah dia tolong jaga orang tua dua orang ni. Macam kita hari ni nak orang tua kita dah tua, kita pergi ambil satu maid Indonesia untuk tolong. Untuk tolong duduk di rumah tu, masak makan bagi kat orang tua tu, tolong kelola dia kalau dia uzur nak bawa dia pergi pancuang ke apa dan sebagainya. Lebih kurang macam tu cerita. Mai satu orang jumpa orang saleh ni, dia kata, hang ni susah nampak ni, nak jaga orang tua ni lagi, nak buat kerja lagi, nak apa lagi, ambillah jariah ni seorang, aku nak jual kat hang, harga 50,000. Dia kata. Kemudian jariah itu mempunyai kelebihan, maka dibelinya akan dia daripadanya. Dan berkata ia pada orang yang berjual itu, bapa aku tengah tidur dan kunci peti besi aku ada di bawah bantai. Jadi dia kata apa? Okey, aku jadi ambil perempuan jariah ni untuk nak tolong jaga orang tua ni. Tapi nak bayar duit 50,000 ni nak kena buka peti besi. Kunci itu dia ada bawah bantai, ayah aku duduk tidur dalam ni. Dia kata, nantilah sehingga dia jaga. Maka kata laki-laki itu, bangunkan akan dia. Ni kawahan nak jual perempuan jariah ni, dia kata apa? Dia kata, aku tak boleh ni, aku tak pergi ada meeting ke apa. Lebih kurang macam tu. Dia kata, aku nak cepat ni, nak tunggu orang tua ni nak bangkit pergi apa, tak tahu. Dia kata, figure out deh, cepat sikit. Aku mau harganya dibayar. Maka jawab laki-laki saleh itu, tidak mau aku memperbuatnya. Baiklah, dia kata, aku tambah harganya 10,000 lagi. Dia tak mau gerak, pak dia duduk tidur tu, dia kata, hang tunggu sat, tunggu sampai ayah aku jaga, aku nak ambil kunci bawah bantai dia. Hang nak tolak dekat aku, orang gaji ni berapa tadi? 50,000, aku tambah 10,000 lagi. Aku bayang dekat hang 60,000 tak apa, tapi tunggu sat sampai ayah aku bangkit tidur. Dia kata, begitu. Dan tunggu sampai dia jaga. Kata orang yang berjual itu, boleh aku turunkan daripadamu 10,000. Dia ni pula nak cepat. Dia kata, aku tunggu memang tak boleh. Okeylah macam ni. Tadi kata 50,000 kan? 40 tu lah. Dia kata, tapi hampir gerak orang tua tu. Hampir buka bagi bayar aku 40,000 lah ni. Nak turun lagi. Nak potong 10,000. Janji nak ambil duit cepat. Dan tinggal 40,000 saja harga jariah ini. Jika kamu bangunkan bapak kamu sekarang ini dan lekas bayar kepada aku harganya. Jawab orang saleh itu, lah ni macam ni, aku tambah harganya lagi 20,000. Dia kata, hang tunggu pak, aku tak mau kacau dia. Dia duduk tidur, aku tak boleh kacau orang tua ni tidur. Tak apa, tambah lagi 10,000 lagi. Jadi berapa? 70,000. Aku bayar hang 70,000 tak apa, hang tunggu sampai pak aku bangkit. Cerita ni dia nak abang-abang kat kita kan. Nak abang kata anak ni anak yang berbakti kepada ibu bapa. pak duk tidur tu tak mau kacau. Pak duk tidur tu tak mau kacau. Tentu ingat balik hadis sahih yang menceritakan tentang tiga orang pemuda yang terkurung dalam gua. Tiga orang masuk dalam gua, batu tutup pintu. Kan? Tiga-tiga ni duk tolak tak boleh, akhirnya doa dekat Tuhan minta dengan sebut satu amal yang dia pernah buat yang dia rasa amal itu ikhlas. Ha, seorang sebut apa? Dia ada dua makfah. Ha? Dan dia menjadi kebiasaan dia pergi kerja, hasil daripada kerja dia, dia beli susu. Bawa balik nak bagi mak pak dia minum. Balik-balik mak pak tidur. Duk tunggu ni, tunggu mak pak bangkit nak bagi minum air susu tu. Anak duk teriak nak minum susu, dia kata tak boleh. Tok Wan minum dulu baru hangpa boleh minum. Dia tunggu pegang susu tu di tangan sampai jaga orang tua dia ni. Dia bagi minum. Dia doa dekat Tuhan, dia kata apa? Ya Allah, kalaulah aku buat ni ikhlas kerana-Mu, bagi kami lepas daripada gua ni. Allah genjak batu itu sikit. Maka ulama hadis mengambil kesimpulan bahawa berdoa dengan menyebut amal yang kita rasa kita buat ikhlas kepada Allah itu dibenarkan oleh agama. Percaya apa? Percaya hadis sahih menceritakan benda itu ada berlaku. Kita pun bila kita mai satu keadaan kita desperate, tuan-tuan. Siapa pun boleh kena keadaan ini, kita desperate. Kita simpan ni satu wish kita dekat Tuhan dengan menyebutkan amal ikhlas yang kita pernah buat. Kita simpan benda tu. Bila kita duduk dalam keadaan kita desperate betul-betul, kita nak minta sungguh-sungguh benda ni dekat Tuhan, benda ni kita buat keluar. Benda ni kita buat keluar. Mudah-mudahan macam mana yang jadi kepada tiga orang pemuda dalam gua tu, Allah perkenankan jadi ke kita. Aduh, takutnya apa tuan-tuan? Bila mai desperate kita minta dekat Tuhan, kita tak ada satu pun amal ikhlas. Kita duk cari balik ni, aku ni apa satu benda ikhlas aku buat, cari-cari tak ada kan? Tak ada. Pasal apa? Pasal kita tidak pernah ikhlas dengan Allah Subhanahu wa ta'ala kita. Ha? So, berlaku kepada budak ni, orang saleh ni, orang main nak bagi dekat dia, nak jual dekat dia satu pembantu untuk jaga mak pak dia, dia tak mau gerak pak dia ni. Sampai dia sanggup bayar RM70,000 untuk harga hamba perempuan ni. Jika engkau mau nanti, mau tunggu sampai bapak aku jaga, aku bayar kamu RM70,000. Maka tak mau orang yang berjual itu. Dan orang saleh itu pun tidak menjagakan bapaknya daripada tidurnya. Sehinggalah tidak berapa lama maka bapaknya pun kembali ke akhirat dan meninggal dunia. Mati pak dia ni. Sampai ke sudah. Ha? Kebetulan pak dia pun mati. Masa tu dia pun tak jadilah dengan apa yang ditawarkan orang gaji apa semua ni tak jadi. Pasal apa? Pasal dia tak mau kacau orang tua ni tidur. Rupa-rupanya orang tua ni dah mati dah dalam tidur dia. Dan tinggallah anak lembu di tanah ladangnya itu sehinggalah lembu itu pun jadi besar dan jadilah seelok-elok lembu dan segah-gahnya sehingga adalah dinamakannya keemas-emasan kerana elok dan kuning bulu dia, cantik lembu dia punya ni. Dan adalah lembu itu lari ia daripada tiap-tiap orang yang melihat akan dia. Lembu ni pula bukan takat cantik, dia jadi pemalu macam anak darah dulu. Adakah anak darah lari malu? Dah dulu punya anak darah yang lari bila nampak orang. Lah dia lompat nak tiga awak. Kan? Ni cerita anak darah dulu. Ha? Di lembu dulu ni dia malu. Dia nampak orang dia lari. Dia nampak orang dia lari. Maka apabila besar anak orang saleh itu, jadilah pula ia membahagikan malam kepada tiga bahagian. Ni pula cerita anak dia pula. Anak kepada orang saleh ni pun jadi anak yang saleh juga. Dia ni pula jadi macam mana? Dia ni malam dia dibahagikan kepada tiga. Sepertiga malam itu untuk semayang. Sepertiga malam untuk tidur. Dan sepertiga malam lagi duduk di sisi ibunya. Oh, dia ambil. Jangan kan. Kita hari ni kalau Allah Ta'ala uji kita dengan orang tua, dengan mak, dengan pak, umur lanjut, uzur, dia ada lagi. Bekali adik-beradik ni nak pergi jaga mak, nak pergi jaga ayah, bekali. Tiga orang pun bekali, kalau ada lima orang pun bekali, kalau ada sepuluh orang pun bekali. Masing-masing ni dengar kata pak sakit, dengar kata mak sakit ni, siapa nak balik tunggu mak pak ni? Masing-masing ni duk fikir, bukan duk fikir nak cari mata balik main jaga, duk fikir nak cari alatan untuk tak balik main jaga. Ni hadu adalah ni. Nah, dia kata kak bukan tak mau balik, kak ni bagi satu alasan. Abang pula kata lah, abang bukanlah abang tak mau balik, abang tahu memanglah apa mau, bagi satu alasan. Lima orang tu ada lima alasan siapa pun tanggung jaga orang tua ni. Hari ni hari orang tua ni, esok kita tua, hari kita tunggu. Esok anak kita buat lagu tu kat kita, maka yang mata kita tunggu. Tapi hari ni hari orang tua kita kena, kita kerai hati, kita boleh tak peduli ke dia. Maka budak ni, ni anak kepada orang saleh tadi ni, dia bahagi tiga malam dia ni, malam dia bahagi kepada tiga. Sepertiga dia semayang, sepertiga habuan dia tidur, habuan rest diri dia, dan sepertiga duduk sebelah mak dia yang dah tua uzung ni, dia duduk sebelah. Maka dia kata apabila pagi hari pergi ia ke hutan mengambil kayu api, dipikulnya atas belakangnya, dibawanya kayu api dijual ke pasar. Bila sudah didapat uangnya, maka ia pun sedekahkan sepertiganya. Lebutu pula lah. Bila cerah ia pagi, mak, tak apa mak, saya nak keluar pergi cari rezeki, pergi cari kayu api, tanggung kayu api, pergi jual. Boleh duit, bahagi tiga pula duit tu. Sepertiga duit tu sedekah dulu. Sepertiga sedekah dulu. Dan sepertiga dimakan, dan sepertiga diberi kepada ibunya. Ada kita hari ni bagi sepertiga lah mak kita. Oh, dah. Boleh bagi 30 ringgit pun mujang. Boleh bagi 30 ringgit mujang. Hadu ada ni dia kata apa? Mak ada pencin lah. Dia kata saya ni belanja tak cukup mak eh. Pinjam duit mak boleh. Hak tu ada banyak. Duit dia memang tak bagi kat orang tua ni. Tak bagi dah. Kata pula lagi dia kata mak ada pencin. Saya ni mak tahu lah anak tengah tu besar lah. Sekarang satu cerita panjang. Anak ni pakai duit, anak ni tuition sekian banyak duit. Weh, kira tak boleh bagi kat mak. Lepas tu kalau boleh lah minta tolong mak sikit, pinjam RM5,000. Tuan-tuan, kat saya kata ni ada tak tak jadi? Ada tuan-tuan. Ada benar-benar jadi, duk jadi pun lari. Cerita yang kita baca ni tak, dia sepertiga abang mak dia. Sepertiga abang makan dia dan keluarga. Satu pertiga lagi sedekah lah. Macam ni. Maka pada satu hari berkata mak dia, wahai anakku, sesungguhnya bapa kamu ada meninggalkan kamu seekor anak lembu yang dilepaskan di tengah padang lapang tanah ini. Maka bolehlah kamu pi dan panggil anak lembu itu dengan nama Tuhan Ibrahim, Ismail dan Tuhan Ishak, kiranya dikembalikan ia kepadamu. Mak ni pun bini orang saleh, bini orang baik-baik. Mak dia kata kat dia, Pak Hang dulu, arwah Pak Hang dulu ada lembu seekor. Dia dah bagi tahu kat mak, dia kata dia tak ada apa, lembu ni aja dia tinggalkan. Tapi dia pergi lepas di tengah padang tu. Pak Petan dah hari tu, bila hang besar, hang pergi, hang cari lembu ni. Tapi seru dengan nama Tuhan Nabi Ibrahim, Tuhan Nabi Ishak. Tuh, sebut panggil lembu ni mai balik. Dan alamat lembu kamu tu, apabila engkau lihat akan dia, seolah-olah nampak kepadamu cahaya matahari keluar daripada kulit tubuh. Ni lembu ni. Ha, nak kenal lembu ni hak mana satu, lembu tu main badan dia, bulu dia cukup cantik, nampak macam cahaya keluar daripada bulu dia. Cantik lembu yang bapa hang tinggal ni. Maka pergilah ia ke tanah lapang itu. Lalu dijumpa sedang makan dan berjalan-jalan ke sana kemari. Dia pipi nampak yang ni dah gemuk aku ni, comel dua lembu ni. Maka keriau ia dan dipanggil ia dengan nama Tuhan Ibrahim, Ismail, Ishak dan Yaqub. Dia panggil lembu ni dengan nama Tuhan Nabi Ibrahim, dengan nama, panggil dengan nama Allah, panggil mai. Lalu datanglah lembu itu dengan berlari ke depannya, maka dipegang oleh budak itu akan leher lembu itu dan dipimpinnya. Dapatlah lembu itu, dia pun pegang-pegang, lembu itu pun turut dia. Maka berkata lembu itu dengan izin Tuhan, lembu ini bercakap dengan izin Allah. Tuan-tuan, Tuhan boleh tak buat bagi lembu bercakap? Boleh tuan-tuan. Jangan pula siapa dengar-dengar Tamiya dia kata dia nak main merepek dah ni, dia main lembu cakap pula dah. Dia nak main cerita Walt Disney ke apa? Tak, tak. Tentang pernah dengar cerita dalam hadis tentang budak-budak yang boleh bercakap masa kecil? Siapa yang bagi budak-budak yang baru beranak ni boleh bercakap siapa? Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau Allah boleh bagi budak baru beranak boleh bercakap patih, Allah boleh bagi siapa mana lembu, mana menatang apa pun, Allah boleh bagi dia bercakap kalau Allah mahu. Begitu ceritanya. Maka lembu ni pun dengan izin Tuhan dia bercakap. Dia kata, wahai orang muda yang telah berbuat bakti kepada dua ibu bapa, tunggang olehmu akan datang. Lembu tu kata dekat dia, dia kata ni, naik belakang aku, balik, kita balik rumah. Kerana demikian itu senang ke atasmu, Maka kata budak muda ni, sesungguhnya ibuku tidak suruh aku buat yang demikian itu. Bahkan yang dikatanya, pegang lehermu. Dia kata, tak, mak aku tak suruh. Aku ragas naik tiap belakang. Dia suruh aku tuntun nak buat balik. Mak aku petan lagu tu, aku buat lagu tu. Aku tak akan buat lebih daripada hak mak aku suruh. Ada tak anak yang macam tu hari ni? Ada tak? Ada, tapi sikit kan. Ada hak jenis bagus, ada dalam ramai-ramai, ada tuan-tuan, tapi kurang tanah. Hak dengar cakap mak pak ni, maka jawablah lembu itu, demi Tuhan Bani Israel, jika kamu tunggang akan daku, saya tidak kuasa kamu buat apa. Oh, dia kata, demi Allah, dia kata, kalau hang naik atas belakang aku, banyak benda yang hang hilang, keistimewaan yang hang dapat hang hilang, tapi hang memilih untuk taat cakap mak hang, itu lebih baik. Dia kata, rupanya test saja. Maka berjalan dia dengan lembu itu, sehinggalah berjumpa satu seteru Tuhan, iaitu Iblis la'natullah, yang berupa dengan rupa gembala. Berjalan-berjalan jumpa pula satu gembala. Dia ni siapa? Dia ni Iblis. Tuan-tuan pernah dengar cerita Nabi Muhammad masa dia nak hijrah? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebelum Nabi disuruh hijrah daripada Mekah ke Madinah, ketika orang-orang yang musuh Nabi ni nak bunuh Nabi, duduk keliling rumah Nabi. Ketika Sayyidina Ali mai ganti tidur di tempat tidur Nabi tu, ketika itu siapa dia? Salah seorang dia ada dalam ramai-ramai orang-orang musuh-musuh yang nak buat Nabi ni, siapa dia? Iblis la'natullah alaih. Iblis merupa atau rupa manusia, mai duduk sama dengan hak orang ramai-ramai ni sebelum berlaku peristiwa hijrah ni. Duk bincang ni, kita nak buat apa dekat Muhammad ni? Kita nak buat apa? Hak seorang kata apa? Aku cadangkan Muhammad ni, kita buat macam ni kat dia. Iblis ni kata apa? No, itu tak cantik kan tu. Seorang lagi bagi pendapat, Iblis duk kata, ini tak bagus ni. Kalau buat macam ni, boleh jadi macam ni, macam ni, macam ni. Sampailah satu orang kata apa? Dia kata, lah ni macam ni, kita kutip semua suku Arab yang ada di sini ni, semua pakat tunggu dekat rumah dia, dia keluar macam sekali kita pakat pukul dia. Semua suku terlibat dalam membunuh dia, maka siapa pun tak boleh ambil tindakan dekat kita. Iblis hak merupa-rupa manusia ni, dia kata apa? Dia kata, inna hadza la ra'yun. Dia kata, ini Iblis ni. Iblis merupa dalam rupa manusia. Dia kata, inna hadza la ra'yun. Inilah idea yang paling bagus sekali. Dia kata, Iblis merupa menjadi rupa manusia. Cerita yang kita baca ni pun rupa juga. Iblis dia merupa menjadi rupa gembala. Duk jaga menatang. Lalu apabila budak ni lintas dengan lembu cantik ni, lalu kata Iblis ni, hai orang muda, aku ini seorang laki-laki gembala lembu. Dia kata, aku sangat teringin hendak jumpa dengan keluarga aku. Dia kata, aku ni memang duk bela lembu. Aku ada masalah sikit ni, aku nak balik jumpa keluarga. Maka tiada aku bawa seekor lembu daripada lembu jantan. Aku menanggung bekalan atas belakang dia dan segala mata benda tu. Sehinggalah sampai setengah jalan, aku tinggalkan lembu aku tu kerana aku nak pergi qada hajat. Bila aku datang balik kepadanya, lembu ni sudah lari daripada aku. Lari naik gunung. Dia kata. Dia buat cerita. Aku gembala lembu. Tadi kumai aku ada lembu seekor dengan bekai makanan aku semua atas belakang lembu tu. Aku tadi pergi buang ayam, aku main-main lembu dan lari naik gunung. Lalu ni aku tak ada kenderaan. Maka sampai tidak kuasa aku untuk nak menangkapnya, aku tak ada lah, lembu tu lari naik lah. Dan takut aku jadi binasa kalau nak naik ditangkap di atas gunung tu. Maka fikirku, bolehkah tidak kamu tanggung akan daku atas lembu kamu ini? Detek. Dari tanah ni, lembu hang ni hak cantik ni, boleh tak boleh bagi jadi kenderaan aku? Aku nak naik, aku nak balik jumpa keluarga. Dan bolehlah hidup aku daripada maut dan aku boleh selamat. Aku tak ada kenderaan ni, tengah padang pasir. Tolong aku sah. Dia kata. Dan aku beri upah kepadamu dua ekor lembu seumpama lembu kamu ni. Kalau hang bagi lembu hang ni, aku nak guna buat kenderaan aku balik kampung. Sampai di sana, aku bagi kat hang dua ekor macam ni. Dia kata. Maka enggan orang muda itu. Dan kata dia, pergilah kamu dan bertawakal kepada Allah. Kerana jikalau diketahui Tuhan akan ada benar kamu ni, nescaya disampaikan engkau dengan tiada payah bekal atau dengan tidak payah kenderaan lagi. Hampir minta kat Tuhan, kalau hang orang baik, orang betul, Tuhan tolong hang, mesti boleh balik. Lembu aku tak bagi. Maka jawab Iblis itu, jika kamu mau jual, aku beli kamu. Dan jika tidak engkau kehendak, engkau pasti tanggung aku acainya. Dia mula mengkasap. Dia kata, lah, aku bagi dua pilihan. Hang jual lembu ni terus kat aku, ataupun aku nak naik lembu ni balik. Dia kata. Dan aku beri kepadamu 10 ekor lembu seumpama ni. Dia kata. Dia kata begitu. Maka kata orang muda itu, sesungguhnya ibu aku tidak suruh aku yang demikian itu. Dia duduk ceramah dia. Mak aku tak pernah pesan bahawa aku jual ke orang lembu apa semua. Sorry, minta maaf yang banyak. Dia dalam hal yang demikian itu, tiba-tiba terbang mesti ekor burung di hadapan orang muda itu. Dan melompat lari lembu itu ke padang. Dan hilang iblis yang merupa penggembala tadi. Maka diseru pula oleh orang muda itu akan lembunya dengan nama Tuhan Ibrahim. Maka lembu itu pun datang kembali kepadanya. Cerita ni banyak. Dalam pada tengah duk cakap tu, main satu burung, dia kata, main lembu tu lompat lari, tak tahu orang tua hak jadi gembala tadi pun hilang sekelip mata. Ni apa cerita ni, dia kata. Dia rengkehkan cerita tu, tak lama lepas tu barulah dia tahu, rupa-rupanya apa, orang tua tu iblis. Yang terbang main tadi pun iblis juga, sambar lembu-lembu tu lari. Dia kata, tiba-tiba Allah hantar mai satu malaikat bawa balik lembu tu mai kat dia. Ini cerita dalam hadis tu, dan dalam riwayat ni dia mai cerita panjang. Sampailah dia balik rumah mak dia. Dia kata, sampai itu kemudian datang orang muda itu kepada ibunya dengan membawa lembu itu. Maka berkata mak dia, wahai anakku, sesungguhnya kamu ni satu orang yang fakir, tak ada harta apa-apa, dan kamu dah berlelah berpenat kamu dengan mengambil kayu api ke hutan dan berpenat buat ibadat malam-malam. Baiklah, kamu pergi jualkan lembu itu dan ambilkan harganya. Mak dia kata, lalu ni lah, inilah harta yang bapa hang tinggal. Ambil jual lembu ni, ambil duit. Hang guna duit tu lah. Tuan-tuan lah, kesian, mak kesian tengok dekat hang tu buat kerja macam-macam dan sebagainya. Itu ceritanya. Lepas tu dia bawa lembu tu pergi ke pasar nak jual. Orang tawarkan dekat dia harga 6 dirham. Mak dia terus jual harga 3 dirham pipi. Orang tawar 6 dirham, dia tak mau. Dia kata, mesti mak terus jual 3 dirham saja. Balik main di rumah pula. Dia habang ke mak dia. Dia kata, orang nak minta 6 dirham. Mak terus jual 3 aja. Orang minta 6. Saya tak jual kan. Lepas tu mak kata, 3. Mak dia kata, tak apa. Buat pi jual 6 dirham. Mak dia kata. Tapi kalau ada orang nak beli, balik bagi mak tengok dulu muka orang nak beli. Kalau mak kata okey. Dia pun pi. Pi pula jumpa dengan orang nak beli. Orang tu nak beli 12 dirham. Daripada 6, orang offer dekat dia 12. 12 pula. Dia kata, mak aku habang 6 lah. Dia kata, dia tunggu tu cerita dia. Ha? Tapi dia kata, apa pun tak apa, kena balik jumpa mak dulu. Mak aku kata, okey. Kau ni tak mak. Dia kata, kalau jumpa mak aku lah ni, aku bayar dengan agama yang ni. Nak cerita dalam moral di sebalik cerita ni apa dia? Patuh dia kepada cakap mak dia. Begitu. Dan begitulah seterusnya, tentu buka muka dulu. Sampai di bawah tu dia kata apa? Konggan yang lah tu dia kata adalah sebab dibunuh orang akan dia itu adalah amil itu mempunyai harta yang banyak. Ni nak cerita yang berlaku pada zaman Nabi Musa ni. Dia kata ada satu pembunuhan berlaku. Pembunuh tu dia bunuh. Kemudian mayat tu dia bawa pergi lempang di lain. Lepas tu esok dia buat riuh. Dia kata apa nama sepupu dia kena bunuh. Tak tahu siapa bunuh. Sebenarnya dia yang bunuh. Dia bunuh, dia pergi buang di tempat orang lain. Lepas tu dia buat riuh, kata orang sudah bunuh sepupu dia. Kawan yang mati ni tak ada siapa adik-beradik dalam dunia ni melainkan sepupu ni seorang saja ada. Dan dia berhak ke atas harta dia. Dia duduk tunggu orang tua ni, duduk tunggu tak mau nak mati-mati. Dia duduk nak harta ni. Tak sabar nak harta, dia bunuh bagi mati orang tua ni. Bila bunuh bagi mati, mayat dibuang di lain, lepas tu buat riuh. Orang pun dah jadi riuh dah, tak tahu siapa ni pembunuh dalam masyarakat kita ni. Dijumpa Nabi Musa AS. Hadis inilah sambung cerita dia. Ha, maka dia kata, orang yang kena bunuh itu tiada waris lain lagi. Maka tak kala dilihat oleh anak bapa saudara. Anak bapa saudara maksudnya siapa? Sepupu. Anak bapa menakan kita, sepupu kita. Maka apabila dilihat oleh sepupu itu, telah beberapa lama tidak mati orang tua ni, lalu dibunuhnya orang tua ni supaya dapat dipersakai hartanya. Maka tak kala sudah dibunuhnya, ditanggungnya, dibawanya ke kampung lain, dicampakkan mayat itu di sana. Kemudian daripada itu, maka ia pun menuntut darah orang yang dibunuh itu. Ha, dia buat macam dia nak tuntut bela kematian sepupu dia. dan mencarilah orang yang membunuh itu. Maka sudahlah ketamaran kepada semua orang, siapa yang membunuh orang ini. Lalu datang mereka itu kepada Musa AS dan minta supaya Musa berdoa kepada Allah, minta diterangkan siapakah pembunuh orang ini. Maka disuruh Tuhan akan mereka itu sembelih seekor lembu. Itu dia perumah dia punya cerita. Suruh Bani Israel ini sembelih seekor lembu. Maka berkata Nabi Musa, bahawasanya Allah suruh sekalian kamu sembelih seekor lembu. Kata Bani Israel, adakah engkau wahai Musa nak buat main-main dengan kami? Bila Nabi Musa habang, kata Tuhan suruh hampa sembelih lembu, dia kata, hey Musa, jangan main-main. Ini kami suruh hang selesaikan kes pembunuhan. Ni apa sangkut dengan nak sembelih lembu ni, cerita nak buat kenuri maulud. Cuba kata. Ini bukan hal nak buat kenuri, ini cerita ni nak tahu siapa bunuh. Dia kata, sesungguhnya kami minta kepadamu, tanya kepada Tuhan, siapa bunuh orang yang mati ni? Engkau pula suruh kami sembelih lembu. Cuba kata. Kata Musa, berlindung aku dengan Allah, bahawasanya aku daripada orang yang mempermain-mainkan orang yang beriman. Dari Musa serius. Dia kata, na'udzubillah, aku minta berlindung dengan Allah, aku bukan nak main-main dalam hal ni. Dia kata, ni Tuhan suruh sungguh. Yang aku hamba ni Tuhan suruh. Kalau hampa nak dengar apa Tuhan suruh, hampa pergi cari lembu sebelah. Habis cerita. Dia kata. Ha? Kemudian mereka itu tampil bertanya akan sifat lembu tu. Dia mula buat ramai lah. Bagaimana rupa lembu tu sehingga dikhabarkan pada akhirnya kepada mereka itu akan sifat lembu yang bertepatan dengan lembu budak muda tadi. Itu kaitan dia dengan cerita hak tadi 3 dirham, 6 dirham, 12 dirham. Hak cerita duk bawa lembu jumpa iblis, iblis merupa jadi gembala kambing apa semua ni. Semua ni rupanya dia nak mai berjumpa dengan kisah Bani Israel dengan kes pembunuhan ni. Dia berjumpa di situ cerita dia. Jumpa-jumpa lembu yang disifatkan oleh Allah tu, itulah satu-satunya lembu yang dimiliki oleh anak yatim ni tadi ni. Maka sudahlah susah mereka itu mencari ke sana kemari. Tidak didapati mereka itu, melainkan ada seekor sahaja lembu pada budak muda ni tadi. Maka dibeli mereka itu, harganya sepenuh kulit lembu itu emas. Sembelih lembu, hampak belulang dia, kulit dia tu, lungguk main hadiah tu. Lagi tak penuh, lagi bubuh, penuh, itulah harga lembu. Jadi kaya budak yang taat kepada Allah, yang berbakti kepada mak bapak ni, jadi kaya dia akhirnya. Lalu disembelih mereka itu akan dia, dan dipukul oleh mereka itu, akan yang kena bunuh itu dengan setengah benda pada lembu itu. Dalam apa nama tafsir Quran, dia kata dua, satu pendapat mengatakan lidah lembu tu ambil pukul ke badan mayat yang kena bunuh ni. Satu lagi kata ambil ekor dia pukul. Umumnya dia kata apa? Ambil mana-mana bahagian lembu tu pukul. Dia kata lembu tu. Semacam disuruh Tuhan buat benda tu. Pukul. Cepuis kata bangun orang yang kena bunuh tu. Cepuis tak ada lah ni. Nanti saya tambah. Tak ada. Dia kata maka bangun orang yang kena bunuh itu. Ni yang kena bunuh dah mati dah tadi ni. Yang ni lah yang P. Ramli ambil buat film 40 penyamun ni. Dah mati dah kena tikam dengan apa? Murgina apa? Mardina lah apa-apa. Pam kita kena tikam, mati lah. Penyamun ni dah mati. Tampil balik. Dia dah mati dalam iman. Dah. Mati balik. Rupa-rupanya P. Ramli dan mengaji tafsir ni. Dia dah mengaji tafsir ni, cerita kata mati bangkit hidup balik, cakap sikit mati balik ni, rupanya ada dalam tafsir benda ni. Apa jadi? Pukul dia ni, bangkit dia ni, bangkit bangun orang yang kena bunuh itu, hidup dia dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Dan orang lehernya memancarkan darah ni, bekas kena sembelih ni, masa dia bangkit tu darah dia keluar. Dia bangkit duduk. Dan berkata, ia telah membunuh akan daku oleh Tian. Dia bangkit, dia tunjuk. Syekh ni bunuh dia. Adalah. Allahu Akbar. Saya tak tahu bahawa ni satu sahabat. Kita ada ni rumah mengaji ni, ada tak ada mana ni. Tapi dia buat satu posting email kat saya. Di satu pendalaman, di satu kawasan pedalaman di Indonesia. Ada satu bomo handal katanya. Orang mati, dia boleh jampi pergi balik naik rumah. Pula dah dia dengan attest gambar ke ni, gambar orang mati ni balik nak koma. Saya attest dulu, dia tak tahu lah. Ni ada macam tu, dia jawab, boleh tahu. Ceritanya kunun di Indonesia. Mati, jenis depa kawasan pedalaman ni kerja dalam hutan, dalam apa kan, pergi mati dalam hutan. Jadi ada gunung satu bomo ni boleh seru dia. Pasal nak cari ni, nak pergi cari kan tak tahu tang mana hutan belantara dia pergi mati, tang mana apa dah berapa hari, 3 hari dah tak balik. Kan? Kalau dalam undang-undang kita ni 24 jam report balai. Report bukan dia nak balik kalau dia mati. Kan? Jadi Jenny ni kononnya ada orang sekali boleh panggil. Bangkit balik, dah mati 2-3 hari dah bangkit berjalan balik dengan dia atas gamak masuk dalam tu kan. Cerita yang tu bukan hadis Nabi kan. Jadi dua orang dengar kata hadis, dah bukan hadis, cerita kononnya katanya ada macam tu kan. Wallahu'alam kan. Baik, maka bangun orang yang kena bunuh ni, hidup dia dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala, orang leher dia ada pancut keluar darah dan berkata ia telah membunuh aku sianu, dia tunjuk. Kemudian jatuh balik dia, lalu mati dia di tempat itu. Bangkit kerana nak clear masalah ni ya. Bangkit, point finger dia, dia ni bunuh aku. Selamat, hidup balik, mati. Maka diharamkan orang yang membunuh itu daripada mendapat pesaka. Ah, ini ceritanya. Kan dalam hadis dia kata, la yarithul khatim, tidak akan mewarisi oleh orang-orang yang membunuh orang. Kalau dia bunuh orang itu kerana nak mempercepatkan dapat pesaka, otomatik dia tak dapat pesaka. Kalau kawan ni, dia ada anak 5 orang. Anak-anak buat 5 bunuh dia. Bila dia mati, 4 ni yang dapat pesaka. Dia hak bunuh, 4 dia tak dapat pesaka. La yarithul khatim. Dalam hadis Nabi kata begitu. Baik. Kemudian masalah dia kata berselisih fikir dan kehendak. Adalah berselisihan fikiran dan kehendak itu membawa kepada berpecah-pecah. Memang zahir nampak. Kalau berbeza pendapat itu, perpecahan. Nampak macam tu. Kan? Kalau faham adab berbeza pendapat, tak berpecah. Hak tu jadi berpecah ni pasal apa? Pasal tak faham adab berbeza pendapat. Macam masyarakat kita lah ni lah. Dia jadi masalah. Benda yang sepatutnya tidak jadi masalah. Tambah pula dimasuk campur oleh ustaz-ustaz pula. Kan? Dia ni duk perterai cara dia. Dia ni duk perterai cara dia. Kelih pasal apa? Pasal nak tak tangan aja, bayang nak tak atas dada ke, nak tak bawah sikit ke, nak ketuk pusat ke, lagu nak buat londeh bawah pada pusat ke, itu saja. Berkelih. Awak yang terjadi macam tu. Tentu pergi Mekah, pergi buat haji, pergi buat umrah. Hak tak kiam melonggong pun dah. Mazhab Maliki tak kiam. Mazhab Imam Malik, dia tak kiam. Allahu Akbar, dia lagu duduk relax, lagu duduk. Kalau kita duduk sebelah dia, lagu, dia ni apa, semayang tak lagi ni dia ni. Semayang tak lagi, lagu duduk. Duduk was-was lagi ke apa kan, dia duduk, tangan duduk, lurus lagu duduk. Kata tu Imam Allahu Akbar, rokok dia rokok. Oh, semayang dah, banyak dia ni. Mazhab Maliki, dia berpendapat, kata tak payah, tangan duduk lagu duduk. Syiah, tangan duduk lagi. Syiah, tengah masuk YouTube, tengok apa, macam mana, Ayatullah Iran semayang. Tangan duduk lagu duduk. Lagu macam relax, macam duk nyanyi negara aku aja kan. Dia ada hadis dia. Dia ada hadis yang menjadi sandaran dia. Imam Malik tuan-tuan, dia tajuk akan datang ni. Tajuk akan datang, tuan-tuan tengok sah. Bab ma jaa fi alim al-Madinah. Bab yang datang pada menyatakan orang alim Madinah. Siapa dia? Kita kan malam ni tak ada nak berterai lagi tahu lah. Kan? InsyaAllah bulan depan kita tengok ni hadis yang Nabi sebut tinggal siap-siap dah ni. Nabi kata ada satu orang yang dia ni dipanggil Alim Al-Madinah. Dia orang Alim Madinah. Al-Madinah tuan-tuan, bandar Nabi. Orang panggil Madinatul Rasul. Madinah yang kita duk pergi tu orang panggil Madinatul Rasul, bandar Nabi, bandar Rasul. Nabi SAW sebelum wafat, Nabi tinggalkan satu hadis dia. Nabi bagi tahu tentang akan ada satu orang yang dipanggil Alim Al-Madinah. Kita akan tengok ni, siapa dia yang dimaksudkan sebagai Alim Madinah ni. Di kalangan ulama-ulama hadis, mereka menganggap siapa yang Nabi bagi tahu ni. Kalau dah kata yang dimaksudkan dengan Alim Al-Madinah itu Imam Malik, dia punya pendapat, lagu tangan tu, lagu tu sembahyang. Beranikah tuan-tuan nak kata dia salah? Beranikah? Itu persoalannya. Beranikah tuan-tuan nak kata dia salah? Dia ada sandaran dia. Dia imam hadis. Dia dah cerita tak tahu berapa puluh kali dah cerita warak Imam Malik ni. Warak Imam Malik ni apa dia? Tak pernah naik kenderaan yang ada kuku di atas bumi Madinah. Anak-anak murid ni yang kagum dengan dia ni, yang hormat dia ni, yang tak tahu nak apa punya muliakan dia ni, bagi kat dia ni macam-macam. Unta yang paling cantik mereka hadiah kat dia. Kuda yang paling cantik mereka hadiah kat dia. Apa benda yang cantik yang mereka sayang, mereka bagi kat dia. Sebagai nak tunjuk dekat dia, sayangnya mereka kepada Imam Malik ni, rahimahullah ta'ala alun. Cukup. Dia dikebumikan di Baghdad bersama dengan sahabat-sahabat Nabi. Imam Malik tak dan jumpa Nabi, dia tabi'in. Imam Malik dia tabi'in, dia tak dan jumpa Nabi. Dia generasi selepas sahabat. Dia yang begitu punya warak, berani kat tuan-tuan nak kata dia salah. Tuan-tuan boleh kata dia apa pun, dia manusia juga, pendapat dia boleh betul boleh salah. Kita boleh kata, tapi tuan-tuan jangan lupa dia orang hebat. Nak banding dengan kita ni, tak ada apa tuan-tuan. Bandingkan kita ni, tak ada apa. Minta berlindung daripada celintih dalam hati kita, nak mengecik-ngecikkan dia. Bukan kita menghina, mengecik-ngecikkan dia pun sudah. Jangan. Bukan kita tandingan dengan dia. Jadi kalau kita menerima benda ni, kepelbagaian pendapat, kerana tiap-tiap pendapat ada sandaran dia. Kalau kita menerima benda ni, kita tak berkelahi. Kita semayang di sebelah sahabat yang qiyam datang ni pun, Masya Allah, dia pergi ke dia. Ada hadis. Nabi qiyam ala sadr. Dia tiada dada. Tak salah hebat. Kita berasa macam aku nampak macam penat pada kiamat tu, kita bawa sikit, tak apa, buat tak. Hadis yang mengatakan kiamat bawah pada pusat tak ada. Tetapi itu pendapat Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah dia kata kiamat ni tangan bawah pada pusat. Sudah tuan-tuan tengok orang-orang yang bermazhab Hanafi, dia kiamat macam tu lah. Sebab itu pendapat Imam Abu Hanifah. Jadi kita ni, ajak diri kita ni apa dia? Menghormati perbezaan pendapat. Hormat. Kita semua yang di sebelah sahabat kita, tahiyat semacam yang duk rolling macam tu. Dia ada hadis dia. Dia ada hadis dia. Dan hadis tu juga yang dipegang oleh Imam Syafi'i. Imam Syafi'i kata gerak jari tu, syaitan iblis takut ke jari gerak ni, lebih takut dia daripada kena rembat dengan cemeti besi. Cuma macam mana kaifiat gerak tu, itu yang dibincangkan. Imam Ahmad bin Hanbal dia kata kira bila mai tang doa dalam tahiyat tu, jari disunatkan gerak dulu. Maka sahabat kita yang setuju dengan pendapat itu, dia bila tahiyat macam ni ya. Jadi kita tak mau buat lagu tu, kita berasa macam buat sampai duduk rolling tak mahu. Kita nak gerak masa asyhadu an la ilaha illallah pun tak apa. Yang penting ada pergerakan semasa tahiyat, kerana gerak itu iblis syaitan takut. Jangan bertengkar, jangan bertengkar. Dia kawan Abdul Rolling ni kata tak, dia kenal lalu tu hamdu tak buat sikit tu bukan sunnah. Jangan macam tu. Kawan Abdul Rolling sikit pun kata ni hamdu Rolling ni batal semayang. Janganlah macam tu. Jangan sampai kepada membawa kepada jadi perbalahan, jadi berpecah, jadi bergaduh. Tak mahu. Kerana apa? Kerana berpecah itu Allah lebih marah lagi daripada kita boleh menerima kepelbagaian pendapat. Allah marah itu berpecah itu. Benda-benda macam ni. Yang tajuk dia kata apa? Berselisih pendapat itu ataupun berselisihan fikir itu dan berselisihan kehendak itu, itu adalah nampak macam perpecahan. Berselisih fikiran dan kehendak itu membawa kepada berpecah-pecah. Dia kata nampak macam ada perpecahan. Nampak mata kasar macam tu. Maka jika ada berselisih-selisihan fikiran dan kehendak itu dengan Nabi, maka nescaya membawa dia kepada kufur dan bid'ah. Itu karut. Kita pergi mencanggahi hadis Nabi, yang tu rosak diri kita. Sebab hak Nabi kata tak boleh lawan. Tak boleh canggah. Dan ada pun perselisihan mengeluarkan hukum fiqh dan berlawan dengan ahli ilmi, padanya atasnya jalan mengambil faedah. Dia kata ahli fiqh berselisih pendapat dalam banyak hal. Dia daripada benda kecil sampai benda besar, tuan-tuan. Dia ada perselisihan. Contoh kita kata apa? Dalam mazhab Syafi'i, dia kira badi itu najis mughalladhah. Mughalladhah. Mazhab Hanbali, dia kira najis biasa. Besar tu. Kita yang bermazhab Syafi'i kalau pegang babi ini nak kena samak ni. 7 kali Satu dengan ayat mutanah, 6 kali dengan ayat mutlak, ayat biasa. Itu Imam Syafi'i punya fiqh. Imam Ahmad bin Hanbal, dia daging babi itu najis lah. Bukan mughalladhah najis, macam najis biasa. Basuh biasa aja, sudah cukup. Jadi kita nak menerima pendapat imam, kita rasa lah. Aku daripada kecil-kecil tu faham kata babi ni mughalladhah ni. Macam mana mereka main tu kata, dia pergi kat mereka. Dia nak pegang begitu, dan itu bukan reka dia. Itu hasil daripada ijtihad Imam Mazhab. Dan kita nak pegang tahu, kita pun tak tahu. Dia bila berlaku khilaf dalam hal-hal yang macam ni, kok mana pun pahala. Yang betul, 2 pahala. Yang tak betul, yang tak tepat, 1 pahala. Ini yang dikatakan perbezaan pendapat di kalangan mujtahidin. Ulama-ulama mujtahid. Itu saja. Jadi ini perbezaan-perbezaan yang mesti diraikan. Satu sahabat hantar satu SMB kata saya kemarin, "Ustaz, saya pi polis." Dia kata, "Saya pi polis kena subuh di masjid di polis ni. Imam dia tak baca kunut." Dia terkejut. Nak terkejut apa? Mekah Madinah pun tak kunut juga. Kalau pi polis pun terkejut dah. Esok pi Mekah, duduk di hotel tak keluar. Kalau dia pun pi masjid mana apa semua tak ada kunut juga. Bukan? Nak terkejut apa? Itu kepelbagaian pendapat. Dia kata jadi imam tak kunut. Nak tanya ustaz satu soalan, dia kata, "Boleh tak boleh saya nak baca juga?" Dah habis sembahyang berimam, imam tak baca, tak payah baca. Nak baca juga, nak buat bantah. Nak buat bantah, sembahyang berumah. Bukan? Sama macam kita pergi Mekah, kita pergi Madinah, kita sembahyang di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi, imam dia tak baca kunut, tak payah baca. Kita balik main di sini, kita nak baca, baca. Bukan satu benda yang sampai nak bawa jadi begitu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, tiap-tiap pihak dengan hujah dia yang kemas. Bukan kata longgak-longgak punya hujah, hujah kemas. Nampak pada zahirnya macam berpecah. Tapi kalau dia faham tentang adab berbeza pendapat, itu bukan perpecahan. Itu bukan perpecahan, itu tak ada apa-apa. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Maka dia beritahu di sini, dia kata apa? Dia kata jangan sampai kita menyalahi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada pun perselisihan mengeluarkan hukum fiqh dan berlawan dengan ahlul ilmi, padanya atas jalan mengambil faedah dan menzahirkan kebenaran, maka ia itu ketiadaan tertegak, maksudnya tak salah, bahkan disuruh akan dia. Kalau berbeza pendapat ini tak salah, dia kata. Dan ada kelebihan di situ, ada kelebihan bila berbeza pendapat ini, ada manfaat dia. Dan sesungguhnya telah ijma' sekalian muslimin daripada zaman sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai sekarang ini atas yang demikian itu. Maka tiada syak bahawasanya perselisihan yang dikeji itu ialah sebab bagi berpecah-pecah hati dan lemah dalam agama. Hak tak bagus ni apa? Sampai bawa berpecah, itu tak bagus. Sampai bawa berpecah, itu tak bagus. Oi, dia tengok siapa jadi imam ni, main jemaah ni. Oi, dia ni leceh. Sebab apa? Percaya dia tu jadi khalifah, percaya Yasin malah jemaah. La ilaha illallah. Pernah berlaku, benda ni tengah. Pernah berlaku. Dia tak mau pergi semayang jemaah di situ, pasal imam tu, imam tu dia juga duk pimpin baca Yasin malah jemaah. Maka dia anggap imam ni ahli bidah. Maka dia tak mau ikut imam ahli bidah jadi imam. Oh, itu sudah tak boleh lah macam tu, tak boleh. Itu perpecahan yang keji, dia kata. Perpecahan yang keji. Takut tuan-tuan, benda ni, tuan-tuan, benda ni, tuan-tuan masuk dalam YouTube, tengok ni ustaz-ustaz yang memegang 2 aliran ni. Perbalahan di antara 2 ni kadang-kadang sampai ke tahap tuan-tuan tak gemar nak tengok. Balik internet, buka YouTube saja tengok. Pihak yang pegang aliran ni dengan pihak yang pegang aliran ni, duk belaga ni, tak bagus lah, tak bagus sangat-sangat. Sampai ke tahap mencercah, sindir, perli-perli. Tak maulah macam tu. Imam-imam mazhab dulu berbeza pendapat, jumpa boleh cantik. Imam Syafi'i anak murid kepada Imam Malik. Betapa hormatnya Imam Syafi'i kepada Imam Malik. Walaupun ada beberapa pendapat Imam Malik yang dia tak berapa setuju. Dia ada pendapat dia sendiri. Imam Malik guru dia. Bahkan kalau kita baca dalam cerita-cerita riwayat tentang kehidupan imam-imam besar ni, hormat Imam Syafi'i kepada Imam Malik ni, hormat dia kepada Imam Malik ni, sampai dia tidur malam, kaki dia, dia tak arah ke rumah Imam Malik ni. Hormat. Dia tidur tu, kalau rumah Imam Malik duduk balik tu, dia tak akan tidur, kaki tinggi tu. Dia rasa macam dia kurang adab dengan guru dia. Kalau dia buat pada dia tak salah pun. Tapi dia punya hormat guru ni. Macam tu. Walhal pendapat Imam Malik banyak. Ya, Imam Syafi'i berbeza dengan dia. Tidak membawa kepada jadi tak elok macam tu. Kenapa itu kita tak mau ambil? Kenapa itu kita tak mau ambil? Kenapa bergaduh yang kita pilih untuk jadi dalam masyarakat kita? Tak mahu tentang benar. Ini bukan isu lokal. Ini isu yang melibatkan merata tempat menghadapi isu yang sama. Elok kitab ni main, dia beritahu benda ni. Dia kata hormat perbezaan pendapat ni. Dan sesungguhnya ijma' sekalian orang Islam pada zaman sahabat Nabi SAW sampailah kepada sekarang ini, maka tiada syak bahawasanya perselisihan yang dikeji itu ialah perselisihan yang membawa kepada berpecah-pecah hati dan membawa kepada lemah agama, sebagaimana berlaku kepada puak khawarij waktu berlepas diri setengah mereka daripada setengahnya, dan jadilah lemah pekerjaan mereka itu. Macam dulu punya perpecahan sampai jadi khawarij, sampai jadi murji'ah, sampai jadi macam-macam puak yang masing-masing terkeluar daripada jalan kebenaran, dan membanyakkan soal pada ketiadaan darurah itu. Jangan memberitahukan mau buat kacau dan memberi kacau dan sebagainya, tak mahu nak buat kacau ni, tak mahu jadi macam ni, dia kata. Dan sesungguhnya telah ditegah oleh Nabi SAW daripada berbual-bual yang tiada membawa faedah dan membanyak-banyakkan soal. Ya, Imam Nawawi pun pecah benda ni, jangan buat benda yang dilarang oleh Nabi SAW. Nah, wallahualam. Lepas ni kita akan masuk di Alim Al-Madinah. Ha, yang ni tajuk kita kena dengar. Tadi dia masuk fi alim al-Madinah, dia akan main cerita tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi tahu tentang wujudnya satu orang yang dipanggil sebagai alim di Madinah. Dan kemudian kita akan tengok pendapat ulama-ulama besar yang depa mengagak siapakah orang yang dimaksudkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu. Kemudian dia akan main tajuk fi fadlil fiqh 'ala ibadah. Kelebihan orang yang ada ilmu ke atas orang yang rajin buat ibadat tapi tak mau mengaji, tak ada ilmu. Ada. Dia ada dua. Satu, dia mengaji, dia ada ilmu dan dia buat ibadat dia berdasarkan ilmu. Satu lagi, dia mengaji tak suka. Semayang jemaah lima waktu dia semayang masjid tapi mengaji tak mau dengar. Ada macam ni, ada. Dia tak minat dengar-dengar kuliah pengajian, mengaji dia tak minat, tapi semayang jemaah lima waktu insya-Allah dia ada masjid. Maka ibadat dia macam mana? Kalau dia tak mengaji, dia buat ibadat macam mana? Dia tahu ke tentang hukum hakam fiqh dalam semayang? Dia tahu ke hadis Nabi kata apa-apa? Dia tak tahu. Tapi dia semayang. Dia akan main hadis cerita tentang kelebihan orang yang mengaji, ada ilmu dan beribadat, berbanding dengan orang tak mau mengaji, rajin ibadat saja. Dia akan buat main hadis Nabi SAW yang menceritakan tentang dua perkara ni. Baju ni panjang sampailah kepada hadis kita. Hadis bukan hadis kita, hadis jilid yang kita baca ni. Hadis bab ni. Jadi mungkin insyaAllah lagi dua lagi kuliah hadis. Bab yang kita baca, bab ilmu hadis. Kita kena tengok satu bab lain pula. Kemudian masjid negeri, kita akan ada satu kuliah. Apa bulan 26 hari bulan kita akan ada satu kuliah di masjid negeri. Hari kuliah tu belum tahu lagi kuliah bulanan ke kuliah 3 bulan gaji ke, tak tahu lagi. Pasti nak tengok dulu ada crowd ke tak ada crowd. Kalau takat main 20-30 orang, kita tengok setengah tahun sekali ataupun setahun pergi sekali tu aja. Kalau ada sambutan, ada orang nak mengaji, kita pergi mengajar kan. Masjid ni lagu ni elok. Besar sangat pun tak, kecil sangat pun tak. Jadi kalau main banyak ni pun nampak ramai. Kalau buat masjid besar yang dia nak tu, takat 500 orang pergi tak ada orang. Masjid besar 500 duduk dekat tu lah. Berasa lagu tak ada orang. Itu keburukan masjid besar. Kan, jadi orang bila dia fikir nak perbesar masjid ni, dia kena fikir macam mana nak meramaikan orang main masjid. Kalau tidak, dia dari segi moralnya tak syok. Bukan kata moral kuliah pengajian, moral nak main semayang jemaah pun main-main tanya Allah kata subuh tak satu soh tak penuh. Ah, tapi soh dia kena tahu lah berapa banyak soh dia, sampai 300 orang yang duduk kan. Kalau tak penuh pun kira mungkin 250 orang dah. Tapi kalau 250 orang tu pergi semayang di surau kecil penuh sampai ke tangga kan, oh dia kata surau tu bagus, subuh-subuh pun penuh. Ukuran orang ni apa dia? Penuh dengan tak? Dia tak kira apa orang kan? Jadi masjid neri punya penyakit ni kita tak tahu lagi kan. Masjid neri punya penyakit kita tak tahu lagi. Kalau nampak sambutan bagus, insyaAllah kita boleh buat punya di situ. Kalau sambutan tak bagus, saya dapat dekat Al-Fadhil Ustaz Usul Ahmad, kita punya Imam Besar di neri. Dia minta tengah-tengah, saya kata apa pun bergantung kepada kehadiran. Saya pergi try sekali dulu kan? Tapi try sekali dulu tengok macam mana. Kalau okey mungkin diteruskan, kalau tak okey dia KO. Dan lagu tu ya kan? Ha? Jadi tuan-tuan, dia jumpa saja pada 20 beberapa bulan tu. Dan kitab apa kita akan beritahu insyaAllah di Masjid Perang Gadan, Masjid Taman Sa'adu, kita akan beritahu. Nah, kita tangguh dengan tasbih kafarah dan siratul as. اللهم صل على محمد في الأولين والآخرين وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن سيدنا أصحاب سيدنا رسول الله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. رضينا بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين بجاه خاتم المرسلين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا صراط المستقيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم.